di kotamu ku ayun sendiri langkah-langkah sepi menikmati angin menabur daun-daun mencari gambaranmu di waktu lalu sisi ruang batinku hampa rindukan pagi tercipta nalang sang merenggut suku terwujud keinginan yang tak pernah terwujud aku tak bisa pindah ke lain hati. Itulah sudah ku harus.